Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, memasuki hak yang kelima dari hak persaudaraan dan saling mencintai karena Allah, yaitu meninggalkan mirah atau mumarah, percekcokan dengan saudaramu. Karena percekcokan ini merusak dan menghilangkan kecintaan dan persaudaraan. Percekcokan hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian, yaitu ketika ada perselisihan pendapat, masalah yang memang bisa didiskusikan, masalah yang memang memiliki lebih dari satu pandang, berbeda kamu dengan dia, atau kalau itu bahkan perkara-perkara duniawi ya, maka hendaknya kamu lebih berlapang dada dalam menyikapi semua itu. Rasulullah SAW sebutkan, man tarakal mirah wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan percekcokan dalam keadaan dia memang batil, dia salah, kemudian dia tinggalkan, maka Allah bangunkan baginya rumah di tepi surga. Wa man tarakal mirah wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Namun yang meninggalkan percekcokan dalam keadaan dia benar, dalam keadaan dia yang benar, cuma demi menjaga persaudaraan dia tinggalkan cekcok itu, maka Allah bangunkan baginya rumah di atas surga. Lebih besar pahalanya karena lebih berat. Bagaimana dia tinggalkan dalam keadaan dia yang benar? Ketika itu orang sulit karena merasa dirinya yang benar, kenapa harus saya mengalah? Kenapa harus saya yang diam? Mau saya yang benar? Makanya balasannya pun besar, dibangunkan rumah di atas surga. Ketika cekcok ini muncul, orang masing-masing mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya, ingin apa yang menjadi pilihan dia itu yang diterima, dan tidak mau tahu dengan sudut pandang orang lain dan saudaranya. Mirah ini terjadi, cekcok ini, karena beberapa sebab. Sebagiannya adalah psikis. Yang pertama, ketika orang tidak mau menerima pandangan orang lain, dia terkungkung dan picik terhadap pikiran dan pandangan dia sendiri. Bahkan sebagian orang merasa besar, berat baginya kalau dikatakan kamu salah. Itu bagi dia kayak dihantam gunung. Kalau sampai ada yang mengatakan dia keliru, dia salah, sudut pandang ini gak benar, kamu berpikiran seperti ini gak tepat, itu bagi dia seperti ketiban dunia. Gak siap dia dengan pernyataan semacam itu, dan merugi orang yang semacam ini. Bagi dia yang dia pandang, yang dia lihat, itu yang terbaik sudah. Dia gak mau tahu, gak bisa disalahkan. Satu. Kedua, terkadang pula cekcok ini terjadi karena keinginan untuk menang. Artinya menang di majelis atau menang dalam percekcokan, dia yang berkuasa, kemudian saudaranya tunduk, bertekuk lutut di hadapan dia, ya kan? Misalnya, Saya kan sudah bilang dari tadi, ya ini masalah ini begini, begini, begini. Udah, jangan bantah, jangan ini. Nah, itu kesenangan pribadi, kesenangan tersendiri bagi dia. Untuk pendapatnya yang diterima, apa yang menjadi keputusan dia itu yang menang, puas dia. Kalau enggak, dia enggak akan mau tahu. Dia akan debat, dia akan cekcok, dia akan marah. Semua dia hantam sudah, enggak mau tahu. Pokoknya yang jadi pilihan dia yang harus gol. Yang menjadi ketentuan dia yang harus diterima. Dan ini penyakit psikologi nafsiyah, mari marad nafsi wal iyadhu billah. Yang ketiga yaitu kurang menjaganya terhadap afatul lisan, penyakit lisan. Kurang mengekang lisannya sehingga dia lepas begitu saja dalam berbicara, dalam kadang ungkapan-ungkapan tajam, perkataan-perkataan yang luar biasa dalam tukar pikiran atau diskusi. Dia kurang menjaga lisannya sehingga ceprat-ceprot dalam berbicara tanpa kendali. Wah, bisa ini misalnya, sudah ini yang paling benar yang sudah saya katakan begini, begini. Oh, kalau kalian gak mau terima, gak mau ini, memang dasar goblok kalian misalnya. Ini selisan ada misalnya, lisan yang tidak dia jaga. Semudah itu dia melontarkan kata-kata tajam, wala dia pedulikan perasaan orang, bagaimana sakit hatinya mereka. Dasar bodoh, memang kamu dungu, goblok, memang begini, otak kamu memang otak udang, gak cerdas sama sekali, IQ-mu memang jongkok, walhasil yang semacam itu tidak dia jaga lisannya. Semua ini menyebabkan rusaknya cinta dan persaudaraan karena Allah, miro, cekcok. Makanya Rasul jamin rumah di atas surga yang meninggalkannya, walaupun dia benar, walaupun kamu benar. Terkadang orang-orang semacam ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan kamu yang mengalah. Cekcok dari syaitan, mirab atau mumarat. Ketika orang tidak mau kalah dan tidak mau tahu, biasanya tentunya selain lisan yang kurang dia jaga, dibarengi dengan fisik, mata yang melotot, suara yang keras dia angkat, urat-urat yang keluar di lehernya. Dari duduk dia bisa berdiri. Dia tidak bisa kendalikan dirinya sudah. Ngapain? Sambil melotot-melotot, suaranya dia keraskan. Oh, mungkin meja pun akan dia gebrak-gebrak. Ini masalah ini. Melotot dia sudah. Dia enggak akan puas sebelum apa yang menjadi pilihan dia itu yang diterima. Itu yang jadi pilihan bagi semua. Picik dia di dalam memandang, dia enggak melihat sudut pandang orang lain, enggak mau terima. Syaitan menguasai dia. Dan ini hak yang disia-siakan, dia menjadi terbengkalai karenanya. Tinggalkan percekcokan demi menjaga persaudaraan kamu. Kalaupun harus berdiskusi, diskusilah dengan dingin, dengan tenang. Sofini, saya melihat begini, begini, begini. Bagaimana menurut antum? Oh, kalau anak melihat begini, begini, begini, ditimbang mana yang maslahatnya lebih banyak, ini diambil keputusan. Karena masalah-masalah dakwah terutama butuh musyawarah. Tidak bisa satu orang yang ambil keputusan. Makanya Imam Bukhari memasukkan ayat wasyawirhum fil amr atau wa amruhum syura bainahum dalam bab atau dalam kitab al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Beliau bawakan ayat ini, wa amruhum syura bainahum, urusan kaum mukminin itu bermusyawarah di antara mereka, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah mereka dengan mereka dalam perkara-perkara itu. Artinya dalam berpegang teguh dengan Quran dan sunnah tidak bisa tanpa musyawarah, butuh musyawarah dengan yang lain, orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijak, berpengalaman, berilmu, untuk diambil mana yang lebih besar maslahatnya, lebih banyak manfaatnya. Itu yang seharusnya. Tapi orang yang picik, dan itu terlihat, para ulama sebutkan, kadang kamu dapati dia mengulang-ulang argumen yang sama di majelis yang sama. Mungkin 10 kali, mungkin 20 kali dia ulang-ulang. Ya itu-itu juga yang dia sebutkan. Cuman mungkin dengan bahasa lain, dengan redaksi lain, intinya itu, enggak ada perubahan. Lah kalau dia orang berakal kan sudah mengerti argumen dia ini lemah, salah, enggak benar. Sudah terbantah. Yang lain membantah misalnya, itu kayaknya enggak tepat, enggak benar karena ini. Ditunjukkan kelemahannya begini. Dasar ini enggak mau kalah. Diulang, ya tapi kan anu. Ini kan argumen yang sama dia ulang lagi. Mungkin dengan sedikit perubahan bahasa atau ini kata-kata. Itu-itu juga yang dia katakan. Enggak, jangan ya, itu begini. Tapi menurut saya ini kan diulang lagi 3 kali, 5 kali, 10 kali, itu-itu juga. Ini sudah pertanda orang yang mumari, orang yang senang cekcok yang semacam ini. Enggak mau tahu dia. Dia tidak mau terima dan tidak siap untuk dikatakan dia salah atau dia lemah dalam hal ini. Dan ini penyakit kejiwaan. Para ulama pun ada perselisihan di antara mereka, ada diskusi, tapi dengan dingin. Ini yang ada dari saya, begini sudut pandangnya, begini, tunjukkan. Kalau memang itu yang terbaik, itu yang akan diambil, enggak harus dari kamu. Al-Muhim, miro yang semacam ini merusak dan menghancurkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ke-6 dari hak persaudaraan yaitu agar ada ta'awun antara kamu dengan saudaramu dalam kebaikan. Ada tolong menolong, saling membantu dalam amal kebaikan, dalam meninggalkan maksiat yang mungkar, harus. Apalagi perkara dakwah tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang. Perkara kebaikan demi kemaslahatan semuanya. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 2, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, yaitu kebaikan menjalankan perintah, takwa meninggalkan larangan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Masing-masing sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Yang ini dengan ilmunya, yang itu dengan tenaganya, fulan dengan hartanya, fulan dengan jabatan atau kedudukannya, fulan hakadah. Masing-masing menutupi lubang yang bisa dia lakukan. Itu kapasitas dia. Dengan itu berjalan kemaslahatan dakwah dengan baik. Ta'awun harus melibatkan semua pihak sesuai kemampuannya. Tidak bisa kamu pasrahkan tanggung jawab itu kepada sebagian saja, itu urusannya mereka. Oh, gak bisa, ini bukan urusan saya. Jangan seperti ahli dunia, ahlu dunia, kadang sok saklek dengan alasan profesional atau apa. Nah, oh gak bisa, ini ada bidangnya sendiri, ini bagian tugasnya bidang ini, bagian ini, gak bisa saya, gak boleh saya lakukan tumpang tindih nanti begini, begini, begitu. Padahal dia bisa membantu, bisa, kenapa tidak? Kalau memang saudaramu subhanallah, entah udur apa misalnya dia, ta'awun, saling bantulah, saling ringan, ringan tangan, ringan kaki untuk membantu tercapainya albir, kebaikan dan takwa. Jangan jadi orang mau matangnya saja, mau baiknya saja, tanpa memikirkan atau tanpa mau menyumbang apa yang bisa dia sumbangkan, atau tidak seimbang dalam ta'awun antara yang jeripaya dilakukan saudaramu dengan yang kamu lakukan. Seperti para ulama sebutkan dalam bentuk syair, dikatakan min kadaqiqu wa minin naru anfukuha wa minil ma'u wa minkal aslu wassamanu. Ceritanya dua orang mau ta'awun, patungan bikin kue. Ayo kum, bikin roti, kue, ayo. Pembagian tugas sekarang, dia yang membagi, gini saja, tepung kamu yang bawa dari rumah. Lah kamu, saya bagian niup api nanti. Nanti kan dia adon pakai api dibakar, gini. Apinya yang niup saya. Wa minil ma, air saya yang bawa. Yang niup api tadi juga membawa air. Kamu yang bawa tepung tadi juga membawa minyak samin dan madu. Ya enggak adil ya akhi. Giliran tepung temanmu yang modal, minyak samin temanmu yang bawa, madu dia yang beli. Kamu cuma kebagian bawa air sama api. Balas ya akhi, gratis semuanya. Ini cuma modal abab niup api. Air bisa kamu ambil dari sumur. Lah ini tepung pakai uang, minyak samin mahal, madu kamu limpahkan ke dia semuanya. Ini dan air saja sama api kamu. Wah, api cuma niup lagi. Ya bukan itu ta'awun. Giliran yang berat-berat kamu gak mau tahu. Kamu itu tugasnya fulan, itu anunya fulan. Bukan begitu ta'awun. Yang lain bagian ulama sebutkan seperti orang yang mau berburu. Ini kita pingin daging rusa, berburu yuk. Ayo, dua orang ini ceritanya. Ta'awun, ya akhir. Ayo kamu bawa ini anak panah, ini itu busurnya. Kamu bisa mana enggak? Ya itu anak enggak bisa, enggak ahli mana. Ya sudah kamu bawa ini anak panahnya, busurnya. Lah itu, saya khawatir salam bawa nanti ketusuk sama ujungnya anak panah, berapi nanti begini. Kamu saja yang bawa, kan terbiasa sudah. Mana ya akhir, temannya yang bawa. Ya kan bawa apa-apa. Sampai di hutan, loh, kelihatan rusa begitu. Dipanah sama temannya, kena jret. Nah, itu sudah kena rusanya. Kamu bawa sini, sudah mati, sudah kena panah. Lah itu, saya itu khawatir nanti nyeretnya begini, anu, kamu saja yang nyeret ke sini rusanya. Nah, ya, diseret lagi sama temannya. Nih, sudah. Sekarang kamu kuliti rusanya, diboleng. Nah, itu saya tuh enggak ahli nguliti. Nanti dagingnya katut sama kulitnya kan repot. Nanti kita rugi, banyak kulitnya yang terbawa sama apa, banyak daging yang terikut kulit. Anak enggak ahli ya, akhi afwan, enggak ahli untuk nyeseti kulit itu. Nah, kamu kan terbiasa ngulit. Nah, ya sudah, biasa yang nguliti, kamu yang angkat. Angkat di situ, di ranting pohon situ biar anak kuliti. Lah itu ngangkat itu juga enggak bisa saya. Khawatir nanti keliru gini-gini, diangkat sendiri sama temannya, dikuliti sendiri. Ini sudah tak kuliti, pecelano sekarang. Kamu potong-potong sekarang. Karena enggak mampu motong itu. Enggak sampai hati ngelihat, ingat hidupnya dulu, kemudian dicaca gini. Perasaan bagaimana gitu, enggak enak anak. Jadi anak yang ngulit motong, iya ser, dipotongi. Sudah terpotong-potong. Kamu cari kayu bakar, kita bakar untuk sate. Dibakar, lah itu anak bedakan kayu kering sama basah itu enggak bisa. Khawatir nanti enggak matang jadinya gini-gini. Kamu yang cari kayu bakar. Ya akhir dicarikan lagi kayu bakar. Banting tulang temannya. Sudah nyala, kamu bakar. Anak enggak ahli bakar. Nanti gosong bagaimana, kita enggak bisa makan. Kamu saja, kamu kan sudah terbiasa ahli begini, sudah pengalaman. Dibakar sama temannya. Mateng, ayo kamu makan. Lah itu, kalau urusan makan anak bisa. Masa itu tahun. Mungkin anekdot, tetapi kenyataannya di lapangan kadang seperti itu. Giliran tugas-tugas yang berat atau apa, kamu pasrahkan kepada orang. Aduh, gak bisa. Manu. Anu istri anak minta anter itu jam segitu itu anu begini begini begini, serahkan ke fulan. Ya her, fulan. Udah nanti kamu bagian ini, bagian jemput atau bagian apa? Lah ya itu. Pas itu anu orang tua saya, bapak harus saya jemput begini begini. Ya her, bapakmu kamu jemput. Anu sudah kamu tugas bersihan. Lah ya itu. Saya itu ada di debu, enggak bisa begini. Ya her, kamu bagian sound system. Aku enggak ngerti sound system. Kamu bagian ini semua dia tolak. Apa ini? Kapan kamu mau tahu dengan saudaramu? Semua kamu tolak, semua ada alasan. Anu sibuk kerja, anu gini. Urusan ada undangan walimah, enggak ada yang sibuk, enggak ada yang sakit, enggak ada yang nganter istri, enggak ada, semua datang. Akikoh, stamin sudah. Apa begitu tahun? Pikul bersama beban akan ringan dan kemaslahatannya toh juga untuk semua. Kamu termasuk yang akan merasakan manisnya, manfaatnya. Makanya yang bisa kamu perbuat, yang bisa kamu lakukan, lakukan. Bahkan jangan menunggu ditunjuk. Kamu merasa bisa ahli dalam bidang ini misalnya, minta anak masalah ini biar anak pending misalnya. Masalah apa misalnya, sound systemnya, masalah kebersihan, masalah ini keamanan, masalah ini itu, biar saya dikasih tugas apa. Walhasil tuntutan persaudaraan, cinta karena Allah mengharuskan seseorang untuk memberi ma'unah, pertolongan, bantuan kepada saudara-saudaranya semampu yang dia bisa berikan kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika itu beberapa hak yang harus dijaga di dalam persaudaraan dan cinta karena Allah, maka di sana pula ada perkara yang merusak atau paling tidaknya mencoreng dan mengurangi hubungan persaudaraan. Karena Allah antara lain, karena waktu yang terbatas kita ringkas, kemaksiatan dan dosa kepada Allah itu membuat jarak di antara kalbu, menimbulkan kebencian dan kerenggangan di antara mereka. Dalam hadis Bukhari dan Al-Mufrad, juga Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Nasir dari hadis Anas, Rasul sebutkan, "Mata wadathnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bidambin yuhdithuhu ahaduhuma." Ketika dua orang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka terpisahkan, ada kerenggangan, perseteruan mungkin bahkan, pasti karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Artinya maksiat dan dosa sebab yang begitu kuat yang merusak cinta karena Allah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, bahkan ada tambahan dari hadis itu, wal muhdithu syar, wal muhdithu syar, wal muhdithu syar. Maka yang melakukan dosa itu jahat dia, jelek. Yang melakukan dosa itu jelek, yang melakukan dosa itu jelek. Tekankan 3 kali oleh Rasulullah, karena dia yang merusak, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka setiap maksiat, setiap dosa hendaknya ditinggalkan dan dijauhi oleh setiap mukmin, baik itu kemaksiatan antara dia dengan Allah, ataupun kedzaliman dia kepada orang lain, ataupun kedzaliman dia pada dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara yang kedua, adalah menjaga adab di dalam berbicara. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuh." Yang lunak kalimatnya, lemah lembut, enak, pasti akan dicintai orang, disenangi. Baik dalam bicara, tutur katanya, retorikanya, penyampaiannya, orang senang. Dan itu tabiat bawaan setiap manusia. Jangan menyampaikan dengan sesuatu yang memicu permusuhan dari saudaramu. Contohnya seperti yang sebagian ulama sebutkan, "Innar rajul la yuhaddithuni bil hadis a'rifuhu qabla an talidahu ummu fayahmiluni husnul adab ala istima' ilai hatta yafruq." Terkadang orang nyampaikan sesuatu padaku, masalah apa begitu, yang aku sudah tahu itu sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir aku sudah tahu tentang itu. Tapi karena menjaga hubungan, aku dengar seakan baru ketika itu mendengar. Aku biarkan sampai dia selesai bicara. Adab dalam berbicara. Artinya bukan kemudian, "Oh ya sudah tahu anak, sudah tahu, gak usah kamu ulang, gak usah." Ini kan menyayat perasaannya. Dia baru berbicara mau menyampaikan suatu, senang mungkin apa yang dia ketahui, kebaikan atau ilmu atau apa padamu. Kamu putus begitu saja. "Ah sudah kuno, sudah kada luar sa kaset. Udah anak sudah tahu, sudah lama sudah ngerti." Ini merusak, terkadang tidak disadari oleh orang di dalam muamalah antara satu dengan yang lain. Itu yang disebutkan oleh Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Oh, dia kadang mendengar apa yang dikatakan orang, padahal beliau jauh lebih mengetahui dahulu sebelum orang ini. Tapi adab. Demikian pula memanggil seseorang dengan panggilan yang terbaik, melunakkan hatinya. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam kisah perjanjian beliau dengan Quraisy, ketika Utbah bicara padahal dia kafir, musyrik, ngawur pembicaraannya, tapi dibiarkan oleh Rasul sampai selesai. Baru kemudian beliau katakan, "Faraghta ya Aba Walid." Sudah selesai kamu Abu Walid. Padahal ini kafir. Apalagi dia seorang mukmin. Kadang orang mengambil jalan pintas. Udah, enggak usah kamu lanjutkan sudah. Ah, sudah ngerti, sudah paham. Enggak baik. Kurang adab. Tidak dijaga di dalam muamalah, terutama masalah bicara. Makanya para ulama sebutkan, ta'allam husnal istima' kama ta'allam ta husnal kalam. Seperti kamu belajar berbicara dengan baik supaya enggak salah bicaranya, kata-kata ini, mungkin kalau dalam bahasa Arab nahwunya, sorofnya ini, seperti kamu pelajari itu untuk bicara dengan baik, belajarlah pula untuk mendengar dengan baik. Belajarlah pula untuk mendengarkan dengan baik. Kalau saja panggilan itu dilemah lembutkan dengan Abu Fulan, Akhi Fulan, dan ini semacam itu, tentu akan menambah kuatnya persaudaraan dan hubungan baik antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Perkara lain yang juga menjadi perusak hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah ketika dia melihat saudaranya dalam masalah atau dalam apa begitu, ditanggapi dengan dingin. Artinya atifah yang barit, perasaan atau respon yang dingin, tidak ada sambutan hangat, tidak ada respon yang positif. Nah, tidak ada bukti kalau dia itu perhatian, peduli kepada saudaranya. Dan ini juga merusak persaudaraan. Orang merasa gak diperhatikan, gak merasa dipedulikan, gak ada nilainya apa saya bagi dia. Mungkin dia cerita apa, misalnya masalah besar, masalah penting, padahal kamu cuma dingin saja. Oh gitu. Oh iya iya. Ya. Misalnya gak ada kemudian kamu tunjukkan kepedulian gitu. Kok bisa, kapan, anu, kenapa. Kamu menunjukkan peduli pada dia, kamu serius mendengar, bahkan kamu mengikuti, kenapa begini-begini, kan hangat, tampak sekali di situ kepedulian kamu, perhatian kamu kepada dia dan apa yang dia alami, itu mempererat hubungan persaudaraan. Kamu tidak dingin. Demikian pula dingin di dalam penyambutan. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib ketika menemui Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, disambut oleh Ali, suruh ke rumahnya tinggal, dikasih makan, ini tidur. Dua hari, tiga hari, baru ditanya ada keperluan apa yang sekiranya bisa dibantu. Karena Abu Dzar menginginkan bertemu dengan Rasul SAW. Dan ini semenjak zaman jahiliyah, hatta di kalangan Arab ada sambutan yang hangat, menunjukkan kepedulian. Fadol, ta'al, mampir sini, ahlan, usahlan, misalnya kalau dia bertamu atau datang ke rumahmu, tampak kehangatan sambutan ini itu darimu. merasakan aib bagi mereka semenjak dahulu untuk menanyakan hajat orang, karena menunjukkan kamu gak peduli, dingin. Ada perlu apa kesini? Insyaallah, ada perlu apa? Aib tanya seperti itu. Kalaupun terpaksa dan harus, mungkin karena waktu kamu yang mepet dan sebagainya, dengan bahasa yang halus, apa yang sekiranya bisa anak bantu. Bukan dengan penerayaan menohok seperti itu. Ada hajat apa kamu kesini? Ada perlu apa? Itu aib sekali, jelek. Ali 3 hari membiarkan Abu Dzar, padahal baru dikenal, baru ketemu, dibiarkan tinggal di rumahnya, makan, tidur 3 hari. Bukan kemudian terburu ditanya ada hajat apa kemari, seperti kamu keberatan dengan kedatangan dia untuk segera bisa selesai hajatnya. Ya Allah, bukan itu persaudaraan. Kalau perlu biar dia sendiri yang membuka hajatnya, jika perlu dia sampaikan padamu. Hangat dalam sambutan, agar orang tidak dingin. Bagian orang dingin. Hatta kamu datang ke rumahnya pun dingin. Kamu totok rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Masuk. Itu gitu. Dengan muka yang biasa, dengan tenang. Artinya dingin begitu loh. Duduk. Gimana? Atau kalau kamu dari luar kota misalnya, datang ke rumahnya dia, pulang, masuk. Kapan datang? Baru tadi jam 9. Kapan pulang? Ya, kapan baru dia datang? Kamu tanya kapan dia pulang? Dingin sambutan yang semacam ini. Kamu bedakan dengan orang lain yang hangat kalau menyambut kamu. Ahlan, wassalam, wassalam. Dia tampakkan kalau dia senang dengan kedatanganmu. Gugap gempita sambutannya, istilahnya hangat sekali. Ahlan, wassalam, ini. Fadol, fadol, mari masuk, gini. Masya Allah, dari mana ini? Begini, begini, bersama siapa? Begini, begini, ahlan, lama gak kemari, begini. Kan kamu terasa. Makanya orang Arab katakan ahlan wa sahlan. Ahlan itu kalau dalam nahwu disebut ahlan, dia sebagai hal posisinya, artinya jiktum ahlan, takdirnya kamu datang sebagai keluarga, dianggap keluarga oleh dia yang menyambut ini. Ahlan, kamu datang teranggap sebagai keluarganya, padahal kamu teman jauh dari kota lain mungkin, tapi teranggap seperti keluarga dia sendiri. Ahlan wa sahlan nazaltum sahla, bahwa kamu datang ke sini tepat, kamu akan dapati kemudahan, disambut dengan baik, akan sahlan. Atau marhaban, artinya kamu mendapat rahib, sambutan yang baik, dada yang lapang dengan kedua tangan terbuka menerima dan menyambutmu. Nah, yang semacam ini kan beda penerimaan orang. Kamu sendiri bisa merasakan, bisa membedakan. Satu. Kedua, yang juga para ulama sebutkan termasuk dinginnya sambutan, terkadang sering dilakukan orang tanpa dia sadari, tidak peduli kepada orang lain. Misalnya begini, ini teman kamu, Ahmad namanya, dan memang dia datang ada urusan dengan kamu. Ahmad membawa Khalid. Khalid ini mungkin gak kenal sama kamu, kamu pun gak kenal dia. Terus karena kebetulan sama Ahmad, masuk. Ahlan, sudah kamu ngobrol sama Ahmad, bagaimana? Urusan bisnis atau apa misalnya, begini-begini, ngobrol, tanya sana, kemari, ini, terus sama Ahmad. Ini Khalid kamu anggap patung, sudah. Gak kamu libatkan dalam pembicaraan, gak kamu ajak bicara, ini Khalid dari mana, gimana, bekhair, sehat, ini, itu, apalah kamu ajak bicara, seperti apanya. Gak sama sekali, gak kamu anggap, sudah. Dingin perasaan atau sambutan kamu padanya, hanya karena memang tidak ada keperluan dengan kamu, dan ini jelek. Adab yang buruk. Terkadang orang sering melakukan itu. Lalai karena urusan dia dengan ini, temannya yang diajak gak dia pedulikan. dan itu merusak persaudaraan dan cinta seseorang kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang juga disebutkan oleh para ulama terkait yang bisa merusak persaudaraan ini adalah najwa, yaitu ketika orang berbisik membicarakan sesuatu tanpa meminta izin kepada saudaranya. Idza kuntum thalatha fala yatanajasna duna thalith illa bi idzni fadzalika yahzunu. Kalau kalian bertiga, jangan dua orang berbicara tanpa melibatkan yang ketiga kecuali dengan seizinnya, karena itu membuat dia sedih. Najwa. Innama najwa minasyaitan, dan Allah sebutkan najwa itu dari syaitan. Dia kan akhirnya berburuk sangka, kenapa dia gak dilibatkan? Ima karena dia, mungkin dia yang dibicarakan, atau paling tidaknya kalau ini gak mungkin bicarakan saya, dia bisa berpikir kenapa saya gak dilibatkan, diajak bicara. Apa dianggap saya ini bodoh, gak punya pengalaman, gak punya ilmu, gak punya pendapat baik, sehingga diabaikan begitu saja. Makanya diharamkan, kecuali dengan izinnya. Afwan, antum anda mau bicara empat mata sama ini, labas. Tapi kemudian tanpa izin, itu merusak hubungan persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Itu beberapa adab yang para ulama sebutkan. Dan yang terakhir termasuk penting adalah banyak mengungkit kesalahan saudaramu, sulit untuk kamu maafkan, kamu lupakan. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, al-futuwah as-safhu an atharatil ikhwan. Yang namanya futuwah, futuwah itu keperkasaan, kekuatan. Ketika kamu memaafkan ketergelinciran saudaramu, kesalahan dia kepada pribadimu, mungkin ucapan atau perkataan dia. Makanya kata Fudail bin Iyad pula, man talaba akhon bila aib bakiya bila akh. Yang mencari saudara tanpa ada aib kekurangannya, enggak akan dia dapati saudara. Siapa yang enggak ada salahnya? Maka dituntut dalam persaudaraan kamu menutup mata dari kekeliruan-kekeliruan dia terkait pribadimu, terkait urusan kamu pribadi. Apa yang menjadi kesalahan dia, mungkin ucapan atau perbuatan, kamu maafkan, kamu ampuni. Umar ibn al-Khattab ketika Uyayna ibn Hisin meminta bertemu dengan beliau melalui Hur bin Qais, ponakannya. Hur bin Qais ini dekat sekali dengan Umar. Kata Uyayna, Uyayna badui dan kasar sekali, kamu kan dekat dengan Umar, temukan aku dengan dia. Lazil di lobi, dan Umar mau bertemu. Umar sebagai khalifah ketika itu bertemu dengan Uyayna. Kata Uyayna begitu ketemu Umar, wahai Umar, kamu ini bakhil, pelit. Kalau ngasih gak pernah banyak, gak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah ngasihkan 100 unta, unta kambing. Kamu ini bakhil. Dan kamu pun kalau berhukum, gak pernah berhukum dengan adil. Khalifah dikata-katai demikian. Sudah dia yang minta ketemu, diluang-luangkan waktu oleh Umar untuk menemuinya, itu yang dia katakan. Pantas marah Umar. dan hampir memukul atau menyakiti Uyainah bin Hizam. Kata Hur bin Qais, wahai Umar, Allah katakan dalam Quran, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, sifat pemaaf, ampuni. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Kata Hur, dan ini Uyainah, ini pamanku, termasuk orang-orang jahil. Artinya jangan dituruti, jangan dianggap sudah. Kata perawi, maka Umar pun berhenti. Wa kana waqafan fi kitabillah, dan beliau orang yang paling berhenti dalam kitab Allah. Artinya begitu dibacakan ayat, beliau segera berbenah diri. Beliau tidak lakukan sesuatu, segera beliau urungkan. Arid anil jahilin, dimaafkan oleh Umar karena Allah perintahkan itu. Paling berpalinglah dari orang-orang jahil, jangan dituruti. Nafsumu pun jangan dibiarkan meladeni kejahilan-kejahilan mereka. Alhasil itu beberapa masalah, sebetulnya masih banyak, tapi karena waktu, mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa tersampaikan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.